Bismillahirrahmanirrahim. Wa nu bisa wujuban qabru man dufina bila thahara li ghuslin aw tayammum. Ini pembahasan tentang menggali kembali mayat atau jenazah yang telah dimakamkan. Di sini dijelaskan bahwa harus menggali kembali makam seseorang yang dimakamkan tanpa disucikan terlebih dahulu. Tanpa disucikan artinya ada mayit yang belum dimandikan atau belum ditayamumi yang dimakamkan ya. Jadi penggalian kembali itu tujuannya adalah untuk dimandikan atau untuk ditayamumi. Karena memang sebenarnya mengubur seseorang, memakamkan seseorang tanpa mensucikannya terlebih dahulu itu tidak diperbolehkan. Na'am intawa ya rawalo bin nadnin haruma. Namun apabila jenazah yang dimakamkan itu sudah berubah, sudah tagoyur, sudah berubah, walaupun perubahan itu hanya dari segi baunya saja, maka hukum menggali kembali itu menjadi haram. Jadi keharusan menggali kembali itu kalau memang mayat yang bersangkutan belum ada perubahannya. Wali ajlima li ghairi ka'an dufina fi thawbin maksubin au ardin maksubatin in talabal maliku wa wujida ma yukafanu. Jadi tadi alasan pertama adalah untuk mensucikan baik berupa mandi atau tayamum. Kemudian alasan kedua yang mengharuskan mayat di makam digali kembali pemakamannya adalah karena ada harta orang lain ya, karena ada harta orang lain. Contohnya adalah ada seorang mayat yang dimakamkan menggunakan kafan atau baju yang merupakan hasil wasab ya. Wasab ini mengambil harta seseorang tanpa izin, tanpa ridhonya. Jadi kafan atau baju yang digunakan itu hasil dihasilkan dari perkara yang haram, contohnya gosok. Atau seorang mayat yang dimakamkan di tanah yang juga hasil gosok ya. Jadi tanah milik seseorang dan tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini harus dilakukan kalau memang pemiliknya meminta hartanya dan juga ada kafan lain atau kain lain yang digunakan. Jadi kalau dimakamkan atau dikafani menggunakan baju hasil gosok, maka syaratnya harus menemukan kafan yang lain. Tapi kalau alasan penggalian adalah dimakamkan di tempat yang haram, maka syaratnya hanyalah tempat itu diminta oleh pemiliknya. Au yudfanu fihi. Ini catatan yang kedua tadi ya. Jadi menemukan tanah yang memang bisa digunakan untuk memindah. Jadi ini yudfanu fihi adalah catatan dari artin maksud dan ujidama yukfanu yukafanu ini catatan dari faubin maksud ya. Seorang yang dimakamkan di tanah haram itu harus digali kembali kalau memang ada tanah lain yang digunakan untuk memakamkannya. Wa illa lam yajusan nabsu au an nabsu. Kalau dua syarat itu tidak ditemukan, syarat ini ya. Kalau dua syarat itu tidak ada, maka tidak diperbolehkan menggali kembali. Au saqata fihi mutamawwalun wa illam yatlubhu malikuhu. Ini alasan ketiga. Ada benda yang berharga yang terjatuh di dalam pemakaman. Jadi benda berharga ini tidak ada ukurannya ya. Yang penting memiliki nilai jual itu sudah termasuk mutamawwal. kira-kira orang yang kehilangan itu dia masih mencarinya, itu dinamakan buta mawal. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh ikut terkubur di dalam jenazah seseorang, maka harus menggali kembali yang tujuannya untuk mengambilnya, mengambil buta mawal. Dan hal ini walaupun tidak, walaupun pemiliknya tidak memintanya, ya, jadi catatannya berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya pemiliknya harus menuntut, kalau yang ini, yang buta mawal ini, walaupun pemiliknya tidak menuntut. La litakfini indufina bila kafnin. Nah, ini hal-hal yang tidak mengharuskan untuk menggali kembali. Tidak diperbolehkan menggali kembali pemakaman untuk mengkafani jenazah bila memang jenazahnya dimakamkan tanpa kafan. Jadi menggali pemakaman yang tujuannya untuk mengkafani mayit yang belum dikafani itu tidak boleh. Wala li sholati ba'da ihalati turabi alaihi, dan tidak boleh pula menggali kembali pemakaman yang tujuannya untuk mensolati mayit. Jadi mayitnya belum disolati, kemudian sudah terlanjur dimakamkan, itu tidak diperbolehkan menggali kembali untuk disolati. Dan ketidakbolehan itu dengan catatan bila memang sudah terlanjur memasukkan atau menurunkan tanah di atas mayit. Jadi setelah digali itu kan tanahnya dikembalikan, dikembalikan ke tempat semula, itu namanya ihalah ya. Jadi menurunkan tanah di atas mayit. Kalau sudah tanahnya sudah diturunkan, itu berarti tidak boleh menggali kembali untuk tujuan sholat. Wala tudfanu mar'atun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu ayil janini. Tidak diperbolehkan memakamkan mayat perempuan yang meninggal sedangkan di dalam perutnya terdapat janin, terdapat janinnya. Jadi kalau ada mayat perempuan yang meninggal kemudian di dalam perutnya ada janin dan janin itu masih hidup, maka tidak boleh dimakamkan terlebih dahulu. Boleh kalau memang sudah dipastikan janinnya sudah mati. Kalau janinnya sudah mati itu baru boleh dimakamkan. Wajibu syakku jawfiha wa nabsulahu in rujia hayatuhu biqaulil qabaili libuluhi sittata asyur fa'akthar. Bahkan kalau ada mayat perempuan yang diyakini di dalam perutnya ada janin yang masih hidup, itu diharuskan untuk membelah perutnya. Jadi perut mayit dibelah supaya menyelamatkan janin yang masih ada di kandungannya. Dan juga diperbolehkan pula diperbolehkan pula untuk menggali kembali perempuan yang dikubur sedangkan di dalam perutnya ada janin kalau memang masih ada harapan kehidupan janin. Harapan kehidupan janin ini yang dibuat acuan adalah para dukun ya, kobail ini dukun-dukun yang mengetahui tentang hal itu. Jadi zaman dahulu itu kan yang menangani bayi itu bukan bidan, bukan dokter ya, tetapi dukun bayi. Nah itulah yang menjadi rujukan apakah kandungan janin yang ada di kandungan itu masih ada harapan hidup atau tidak. Dan ucapan dukun ini bisa diterima kalau memang janinnya sudah berusia 6 bulan atau lebih ya. fa ilam yurja hayatuhu haruma syakku lakin yu'akhiru dafnu hatta yamuta kama dzikir. Jadi kalau sudah tidak ada harapan untuk hidup, maka haram untuk membelah perut ibunya, membelah perut jenazah. Jadi hukumnya haram, akan tetapi diharuskan untuk mengakhirkan pemakaman hingga dipastikan janinnya benar-benar meninggal, seperti penjelasan yang telah ada. Jadi selama masih diyakini janinnya masih hidup, maka tidak boleh dimakamkan, ya. Maka tidak boleh dimakamkan. Tentang kebolehan membelah perut atau tidak, itu tergantung apakah ada potensi hidup atau tidak. Kalau tidak ada, maka ya tidak boleh dibelah, ya. Tidak boleh dibelah perutnya dan harus mengakhirkan pemakaman. Wa ma qila innahu yudu'u 'ala batni syai'un liyamuta wa latun fahis. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwa mayat perempuan yang di dalam perutnya ada janin itu diharuskan untuk meletakkan sesuatu di atas perutnya supaya janin itu mati. Jadi ada penjelasan seperti ini. Ada penjelasan yang seakan-akan, ya bukan seakan-akan, ada penjelasan yang mengharuskan untuk membunuh janin yang ada di dalam perut mayit, ya. Tapi penjelasan itu tentunya adalah penjelasan yang sangat parah, yang sangat salah dan parah, ya. Kesalahannya sangat parah. Jadi khulatun fahis itu artinya penjelasannya salah dan kesalahan itu sudah sangat parah. Wa wuriyah wallahu a'lamu bisawabi.